Dengan sikap syukur itu menjadikan seorang hamba semakin bertambah kebaikannya. Dan semakin rajin untuk beribadah sebagaimana yang ditunaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di antara wujud syukur seorang hamba yaitu semakin memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Dan yang demikian ini bisa ditunaikan hanya orang-orang yang memiliki ilmu, hanya orang-orang yang benar-benar berupaya untuk menggapai ilmu, sehingga sikap syukur itu ia wujudkan dalam bentuk amalan-amalan kebaikan. Maka Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, al-ilmu min ajli an-ni'am. Ilmu itu menjadi sebab kenikmatan-kenikmatan itu ada pada diri seseorang, bisa diraih oleh seseorang. Bagaimana tidak, dalam sebuah ayat disebutkan, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Surat An-Nisa ayat 113. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada engkau Al-Kitab wal-Hikmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada dirimu sesuatu yang sebelumnya engkau tidak mengetahui. Dan keutamaan Allah terhadap dirimu teramat besar. Ilmu menjadikan seseorang memperoleh berbagai nikmat. Di antara nikmat yang Allah turunkan dengan ilmu tersebut, seseorang menjadi mengetahui satu perkara yang sebelumnya tidak ia ketahui. Dengan Alkitab dan hikmah menjadikan seseorang mengetahui yang tadinya jahil menjadi mengerti tentang keadaan. Yang tadinya tidak mengerti tentang al-haq, maka setelah mendapatkan pengajaran Alkitab dan hikmah, kemudian ia bisa mengetahui hakikat kebenaran. Dan itu berarti ia mendapatkan nikmat, bisa mengetahui perkara-perkara yang hak, yang benar, yang sebelumnya ia masih meraba-raba. Maka ilmu itu bagi seorang hamba adalah merupakan nikmat. Dan kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ni'matul ilmi wajibatus syukri. Nikmat berilmu itu wajib untuk disyukuri. Karena apa? Karena bagi seorang muslim, ilmu itu adalah kebutuhan pokok melebihi kebutuhan makan dia dan minum dia. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan terkait dengan hajatul ibad ilal ilmi, kebutuhan hamba-hamba Allah ilal ilmi, kepada ilmu. Qala al-Imam Ahmad an-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wa syarab. Manusia lebih membutuhkan kepada ilmu daripada mereka membutuhkan kepada ta'am wa syarab, makan dan minum. Mengapa? Mengapa manusia lebih membutuhkan ilmu dibandingkan makan dan minum? Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, li'anna ta'ama wa syaraba, karena sesungguhnya makan dan minum itu yuhtaju ilaihi, dibutuhkan oleh dirinya, fil yaumi, pada satu hari, ya, dibutuhkan oleh dirinya dalam satu hari, marrah au marrotain, hanya cukup satu atau dua kali makan minum, ya. Jadi kebutuhan manusia terhadap makan dan minum itu hanya satu atau dua kali saja dalam sehari, ya. Wal ilmu, sedangkan kebutuhan manusia terhadap ilmu, yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin, manusia membutuhkan kepada ilmu setiap saat. Setiap saat. Baru bangun tidur dia sudah butuh ilmu. Minimal berdoa. Ya, berdoa adalah ilmu. Setelah ia berdoa, dia ke kamar kecil. Ia ayunkan kaki yang sebelah kiri ketika masuk ke kamar kecil. Itu pun ilmu. Ia melakukan sesuatu di dalam kamar kecil, tidak berteriak-teriak, tidak berkata-kata, itu pun ilmu. Selesai apa yang menjadi hajat dia di dalam kamar kecil, kemudian ia keluar dengan mengayunkan kaki kanan dan berdoa, itu pun ilmu. Semuanya ilmu. Sampai ia mau berangkat bekerja, mau mencari nafkah, keluar dari rumah ia berdoa, itu pun ilmu. Ketika ia di pasar, ia menerapkan kejujuran, ia menyapa, memberi salam kepada para pedagang lain yang ia temui di pasar, itu pun ilmu. Dan seterusnya, semua yang ia perbuat, yang ia kerjakan, yang ia katakan, yang ia ucapkan, didasari ilmu. Artinya setiap saat seseorang itu membutuhkan kepada ilmu. Ini pentingnya ilmu. Maka di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, al-ilmu qablal qawl wal amal, ilmu itu sebelum seseorang berbicara dan berbuat. Artinya bahwasannya ilmu itu menjadi sesuatu yang mendasar, sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar, basic need adalah al-ilm, ilmu. Karena bila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka seorang hamba tidak akan merasakan nikmat dan tidak akan, ketika tidak merasakan nikmat, ia tidak akan menjadi hambanya yang bersyukur. Itulah keterkaitan ilmu dengan sikap syukur seorang hamba. Ketika sikap syukur pada diri seorang hamba itu tidak ada, maka sang hamba tidak akan pernah merasa puas. Bukannya ia mengendalikan dunia, tetapi ia dikendalikan oleh dunia. Ia menjadi budak dunia, ia menjadi budak harta. Dan itu adalah serendah-rendahnya derajat manusia. Na'udzubillah. Maka dengan ilmu derajat seseorang akan terangkat, bukan sebagai budak dunia, bukan sebagai budak harta kekayaan, tetapi dengan ilmu menjadikan jati diri dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala benar-benar muncul pada dirinya. Ia yang mengendalikan harta kekayaan, ia yang mengendalikan pekerjaan, ia yang mengendalikan dunia, bukan dunia itu mengendalikan dirinya. Nah, itu kalau ilmu yang ada pada dirinya adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya. Sehingga dengan ilmu yang ada pada dirinya, dia tidak pernah mencemaskan masa depannya. Dengan bekal keilmuan yang ada pada dirinya, ia tidak akan pernah merasa cemas terhadap masa depannya. Ada orang-orang yang cemas dengan masa depannya? Ada tidak? Ada tidak? Pernah tidak kita menemui orang-orang yang cemas dengan masa depannya? Belajar terus di pondok, mau jadi apa nanti? Kerja aja gak bisa, apalagi pondoknya gak mengeluarkan ijazah. Nah, cemas dengan masa depannya. Cemas dengan masa depannya. Padahal apa artinya ijazah sampai setumpuk di lemari. Tapi kalau tidak bekerja, tidak berusaha, tidak beramal soleh, lantas apa fungsi ijazah itu? Sekolah sampai tinggi, tapi tidak memiliki moral. Setelah jadi pejabat korup. Ya, dengan alasan harus balik modal. Ya, saya mendapat kursi di legislatif, biayanya 5 miliar lebih, harus kembali. Atau kalau tidak dibiayai, dibiayai siapa? Dibiayai oligarki. Nah, ketika jadi pejabat, dia harus menghamba kepada oligarki. Oligarki minta disahkan undang-undang tentang ini, itu dia harus berusaha untuk mensahkannya. Sangat hina sekali hidupnya. Jadi mau dapat ijazah silahkan, tetapi tetap kita harus beramal. Mau sekolah ya silahkan, tetapi kita tetap harus menunaikan amal, dan amal itu didasarkan kepada keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita temui banyak orang-orang yang tidak sekolah, banyak orang-orang yang tidak berijazah, tapi dia dapat gelar. Karena apa? Karena amal kesolehannya. Ada yang diberi gelar profesor, ya. Ya. Tahu ya tokoh NU? Tahu tidak tokoh NU? Ini saya cerita, terlepas dari beliau sebagai tokoh NU. Namanya Kiai Haji Sahal Mahfud. Ya. Ya. Itu orang nomor satu di organisasi NU, tapi sudah meninggal orangnya. Dia hanya belajar di pondok. Dia hanya mengajar di pondok, menulis. Kemudian ia mendapat gelar profesor. Karena apa? Gelar profesor itu diberikan kepada orang yang berkarya. Gelar doktor, ya, itu diberikan kepada orang yang beramal soleh, ya, sehingga banyak manusia merasakan manfaat buah karyanya. Ya. Nah, sehingga bisa orang itu mendapat gelar doktor. Ya. Banyak orang yang mendapat gelar doktor. Ya. Dari kalangan penulis, ya, orang-orang terdahulu. Tapi dia tidak pernah, ya, sekolah, mengenyam pendidikan formal. Maksud saya bukan mematikan semangat untuk bisa dapat ijazah atau sekolah, bukan. Tetapi jangan dijadikan itu sebagai tumpuan utama, sehingga kita lalai berbuat kebaikan, sehingga kita lalai untuk melakukan amal soleh. Itu yang terpenting. Ketika kita menyongsong masa depan, apa yang kita lihat, realita yang kita lihat, apa yang dibutuhkan, maka bekalnya tidak ada lain adalah al-ilmu, ilmu. Ketika kita menghadapi masa depan, bekalnya tidak lain adalah ilmu. Kalau kita tidak tangguh di dalam ilmu, di dalam sikap ilmiah kita, kita akan digerus oleh waktu, kita akan digerus oleh keadaan, oleh manusia-manusia yang, ya, ambisius, yang serakah, yang na'udzubillah. Ketika kita tidak memiliki ilmu. Jadi pentingnya ilmu. Nah, masa depan jangan kemudian kita cemaskan. Nanti kita mau jadi apa? Nanti kita... Karena apa? Karena masa remaja, usia-usia 10 tahun, 11, 12, 13, 14, masa-masa belajar. Masa-masa belajar, fokusnya adalah mencari ilmu. maka pemerintah melakukan wajib belajar 9 tahun. 9 tahun itu berarti sampai kelas berapa? Kalau sekolah umum sampai kelas berapa? 6 tahun. 6 tahun sampai kelas? Hah? 6 tahun kelas SD. 9 tahun berarti SMP. Berarti penduduk Indonesia harus belajar sampai levelnya SMP. Pemerintah mau mencanangkan lagi wajib belajar sampai 12 tahun. Berarti sampai, artinya apa? Pemerintah mengharuskan warga negaranya yang masih dalam usia seperti itu belajar, belajar, belajar. Bukan berpikir untuk kerja, kerja, kerja. Ini pemerintah. Itu dengan adanya wajib belajar sampai 12 tahun artinya apa? Anak-anak yang masih usia SD, usia SMP, usia SMA, kewajiban mereka adalah belajar, bukan bekerja. Bukan mikirkan nanti mau jadi apa. Bukan. Ya. Walaupun tidak dipikirkan mau jadi apa, tetap kalian akan jadi manusia. Ya. Tidak berubah. Ya. Nah itu artinya apa? Pemerintah meminta kepada warga negaranya yang masih usia SD, SMP, SMA, sudah fokusnya belajar. Jadi seperti itu. Seperti itulah seharusnya keadaan kita di pondok-pondok ini. Belajar. Kenapa demikian? Karena persaingan pada masa-masa mendatang adalah persaingan di mana seseorang memiliki keahlian. Memiliki keahlian. Orang di pondok dapat keahlian tidak? Antum di pondok nanti sampai lulus, sampai misalnya kelas tertentu, bisa dapat keahlian tidak? Coba, bisa dapat keahlian tidak? Bisa. Apa keahliannya? Keahliannya apa? Lulusan pondok, keahliannya apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Keahliannya apa? Lulusan pondok? Loh, enggak ada. Enggak ada yang tahu. Kalau kalian qiraahnya bagus, itu artinya kalian punya keahlian. Jangan berpikir kalau keahlian itu ya, seperti misalnya bisa teknik otomotif, ya itu keahlian juga. Tetapi jangan membatasi keahlian itu terkait dengan urusan-urusan dunia saja. Ketika seseorang qiraahnya bagus, bahkan punya sanad, itu berarti dirinya punya keahlian. Apalagi dibekali di pondok, bisa berbahasa Arab, itu artinya punya keahlian. Karena setelah lulus pondok bisa bahasa Arab, berarti kalian bisa menguasai 3 bahasa. Ya, lulus pondok bisa bahasa Arab, berarti kalian, kita semua bisa 3 bahasa. 1 bahasa Arab, 2 bahasa Indonesia, 3 bahasa Jawa khususnya di sini. Ya kan bahasa Jawa juga. Dan 3 bahasa ini adalah alat untuk berkomunikasi. Antum berdakwah ke daerah yang agak perkampungan, di sana orang-orang tua. dakwah akan lebih bisa diterima dengan bahasa Jawa. Akan bisa lebih diterima dengan bahasa kaum, bahasa Jawa. Ya, kalau di Jawa Barat mungkin bahasa Sunda. Karena itu alat komunikasi. Seseorang yang mampu menggunakan bahasa itu berarti dia punya keahlian. Ya. Seperti itu. Ya, contohlah. Kan ustadz kita, Ustadz Fauzi, punya keahlian tidak? Hah? Punya kan? Terus sekarang beliau di mana? Hah? Di mana? Di mana? Gak tahu. Di mana beliau sekarang? Di negara mana? Emirat ya. Sebab beliau ada di Emirat, sebabnya apa? Karena pandai otomotif? Karena pandai sepak bola? Hah? Karena apa? Karena apa? Karena diantaranya kiroahnya kan? Itu namanya keahlian. Itu namanya keahlian. Dengan keahlian itu bisa menyongsong masa depan dan bisa berkompetisi di era globalisasi. Artinya apa? Orang seperti Ustadz Fauzi sudah mengglobal. Artinya sudah mengglobal itu sudah menginternasional. Urusannya bukan sekup Indonesia lagi. Beliau sudah dibutuhkan di negara lain. Kenapa? Punya keterampilan. Keterampilan yang berbasis kepada keilmuan. Seperti itu. Nah, jadi jangan dipikir kalau lulusan pondok itu yang misalnya pondoknya tidak mengeluarkan ijazah lantas tidak bisa berkompetisi di dunia global. Yang menjadi pemandu umroh haji itu lulusan mana? Lulusan mana? Lulusan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman, ya, yang lulus kemudian jadi pemandu umroh haji, ya, begitu? Atau yang lulusan Fakultas Kedokteran, begitu, yang menjadi pemandunya, begitu? Tidak. Yang menjadi pembantunya, ya, yang pemandu untuk umroh, haji dan lain sebagainya, ya mereka yang oleh sebagian orang disebut ustad. Ustad itu lulusan mana? Pesantren. Artinya apa? Ilmu itu menjadi basis bagi kompetisi di dunia internasional. Jadi kita tidak perlu untuk kemudian merasa kecil hati, patah arang, hilang semangat, kemudian mengatakan menyesal dengan masa lalu. Sehingga karena masa sekarang tidak dapat ijazah, menyesal dengan masa lalu. Apa yang harus disesalkan? Tinggal sekarang masalahnya pertajam keahlian, kemampuan. Kemampuan berbahasa Arabnya, kemampuan ilmu-ilmu lainnya. Nah, jadi ketika kita menyongsong masa depan, Jadikanlah ilmu itu sebagai basis, sebagai dasar kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Dengan kita beramal secara ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita berbuat baik untuk segenap manusia, maka itulah yang terbaik. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan akan menjadi investasi kita, menjadi tabungan kita untuk kehidupan akhirat. Karena senyatanya bukan dunia ini yang menjadi target akhir bagi seorang hamba, tetapi akhirat itulah yang menjadi sasaran akhir. Destinasi akhir dari kehidupan kita adalah akhirat. Sedangkan dunia hanya titian, hanya sebuah media untuk bisa mencapai kampung akhirat dengan penuh kebahagiaan. Itu destinasi akhir kita. Perjalanan akhir hidup kita yaitu akhirat. Kalau sekedar untuk mengejar dunia, kemudian melalaikan kehidupan akhirat, itu adalah satu sikap yang akan rugi, satu sikap yang akan mendapatkan kerugian yang sangat-sangat sekali. Maka pentingnya kita berbekal ilmu adalah untuk kehidupan dunia dan tentu saja untuk kehidupan akhirat kita nanti. Karena tujuan hidup kita bukan semata di dunia ini saja, tetapi lebih daripada itu, kehidupan akhirat kita jangan sampai menjadikan kehidupan yang merugikan diri kita. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.